بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kita sampai kepada ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah, di mana Al-Mufassir hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwa jalan yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh, dan mereka adalah ahli hidayah wal istiqamah, orang-orang yang mendapatkan hidayah dan istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berjalan di atas jalan mereka lah yang mendapatkan kenikmatan. Dan yang dimaksud nikmat di sini adalah an-ni'matul mutlaqah, kenikmatan yang mutlak, dunia demikian pula akhirat. Kenikmatan dunia dengan hidayah dan istiqamah, dan kenikmatan akhirat dengan mendapatkan ridha Allah dan surganya subhanahu wa ta'ala. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang al-maghdub. Dan beliau menjelaskan yang dimaksud al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkan. Dan mereka adalah Yahud, dan siapa saja yang semisal mereka dari yang memiliki sifat seperti sifat mereka, punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Yang kedua awwali, dan mereka adalah orang-orang yang sesat, yang tidak mendapatkan hidayah, beramal tanpa dibimbing dengan bimbingan ilmu. Dan mereka adalah an-nasara, dan siapa saja yang semisal dengan mereka, bahkan dari kalangan umat ini yang bersungguh-sungguh dalam beramal namun tidak dibawa bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Sufyan Ibn Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali rahimahullahu ta'ala, man fasada min ulama'ina fafihim shibhun min al-yahud, wa man fasada min ubadina fafihim shibhun min al-nasara. Siapa yang rusak dari kalangan ulama umat ini, maka mereka mirip dengan orang-orang Yahudi. Dan siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah umat ini, mereka yang pekerjaannya ibadah, namun tanpa didasari ilmu, maka mereka mirip dengan orang-orang an-nasara, dan kita berlindung diri dari mereka. Dan cara berlindung diri dari mereka adalah menggabungkan keduanya, berilmu dan beramal, tidak mengamalkan sesuatu kecuali dibangun di atas ilmu yang jelas, ilmu yang hak, ilmu kitab wassunnah. Dan ketika dia beramal, dia telah membangun amalannya tersebut dengan ilmu. Maka mereka inilah ulama ar-rabbaniyun, mereka mengajarkan umat ini dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa humul 'amiluna bihima, dan mereka adalah orang-orang yang beramal dengan keduanya, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian berkata al-mufassir hafizahullah taala, wa fi hadha ad-du'a'i shifa'un liqalbil muslimin, dan di dalam doa ini, yaitu doa permintaan untuk diberi hidayah berjalan di atas as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Dalam doa ini shifa merupakan obat liqalbil muslim, penyembuh, penawar bagi hati seorang muslim, min maradul juhud wal jahli wal dalal, dari penyakit juhud. Juhud mengingkari, ngeyel terhadap kebenaran yang sampai kepadanya. Dia telah mengetahui itu kebenaran, lalu dia mengingkarinya, menolaknya. Wal jahil, dan kejahilan, kebodohan dan kesesatan. Wa dalalatun, dan di dalam doa ini pula menunjukkan ala anna a'zama ni'matin 'ala al-ikhlas ya ni'matul Islam, bahwasanya kenikmatan yang paling besar secara mutlak adalah ni'matul Islam. Oleh karenanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memilih kita termasuk di antara kaum muslimin. Muslimin yang benar-benar menjalankan Islamnya secara kafah. Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan. Dan itulah kemenangan yang mutlak, itulah kenikmatan yang sempurna yang diraih oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Faman kana a'rafa bil-haqqi wa atba'a lahu kana awla bis-siratil mustaqim. Maka barang siapa yang lebih mengetahui dan lebih mengilmui kebenaran dan lebih mengikuti kebenaran tersebut, yang dalam hal ilmu dia lebih banyak, dan dalam hal beramal dia lebih semangat dalam beristiba mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang lebih utama berjalan di atas as-sirat al-mustaqim. Oleh karena itu pernah kita singgung dalam pembahasan sebelumnya bahwa ketika kita berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dua jenis hidayah. Dua jenis hidayah, al-hidayah ila at-tariq wal hidayah fi at-tariq. Hidayah menuju jalan tersebut dan hidayah di jalan-jalan tersebut. Hidayah menuju Islam dan hidayah di dalam Islam itu sendiri, agar kemudian seorang istiqamah di atas kebenaran. Kana awra bis-siratil mustaqim, maka dialah yang lebih utama berjalan di atas as-siratil mustaqim. Dan semakin seseorang kurang dalam beramal dan kurang dalam berilmu, maka dia berada di atas siratul mustaqim sesuai dengan kadarnya, kadar keilmuan dan kadar amalan dia ketika dia beramal saleh. Wala raiba anna ashab rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hum awlan nas bidzalika ba'da al-anbiya alaihimus salaam alaihimus salaam. Dan tidaklah diragukan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah manusia yang paling utama berjalan di atas siratal mustaqim setelah para nabi alaihi wasallam. para sahabat. Oleh karena itu, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang terbaik setelah para nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mempersaksikan tentang kebaikan mereka dalam banyak ayatnya. والسابقون الأولون إلى المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada para sahabat dan orang-orang setelah mereka dengan baik. Dan dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia yang terbaik adalah generasi para sahabat, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Fadallatil ayatu ala fadlihim, maka ayat ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Ayat ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan mi'yarul haqq, tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah jalannya para sahabat. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dia mengikuti selain jalannya kaum mukmin, jalannya para sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan para sahabat sebagai mi'yar tolak ukur kebenaran. Ya, tolak ukur kebenaran. Siapa yang berjalan di atas jalan sahabat, maka dia berjalan di atas as-siratul mustaqim. Sebab para sahabat mereka lah orang yang lebih utama berjalan di atas jalan tersebut. Fadallatil ayatu ala fadlihim wa 'azimi manzilatihim. Maka ayat ini menunjukkan keutamaan mereka, para sahabat, dan keagungan kedudukan mereka, radhiyallahu anhum. Wa yustahabbu lil-qari'i an yaqula fi shalati, dan disukai bagi orang yang membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan di dalam salat, ba'da qira'ati Fatihati amin. Dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Fatihah di dalam salat setelah dia mengucapkan atau membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan amin. Ya, boleh dengan dua lafaz, amin atau dengan amin, dengan mad, dengan kasar, dua-duanya diperbolehkan. Amin atau amin. Ya. Dua-duanya diperbolehkan. Bukan amin dengan mim yang ditasydid, tidak demikian. Amin itu artinya apa? Qasada yaqsidu al-qasdu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'irallah wala asy-syahra al-harama wala al-hadya wala al-qala'id wala amin al-bait al-haram. Amin al-bait al-haram. Jadi tanpa tasydid, amin atau amin. Ini kata beliau disukai untuk diucapkan di dalam salat setelah membaca Al-Fatihah. Wa ma'naha Allahumma istajib. Maknanya ya Allah kabulkan doa. Ya Allah kabulkan doa. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkannya apa yang kita mohon setelah membaca suratul Fatihah. Dan di sini kata beliau di dalam salat, sebagaimana yang biasa dialamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Jika qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin." Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Fa innal malaikata taqulu amin wa innal imama yaqulu amin, karena para malaikat mengatakan amin. Imam juga mengucapkan amin. Dalam riwayat yang lain, idza ammana al-imamu fa amminu fa man waafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Apabila imam membaca amin, maka hendaknya kalian mengaminkan pula. Bacalah oleh kalian amin. Karena barang siapa yang takminnya, ucapan aminnya sama dengan ucapan aminnya para malaikat, maka diampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ya. Jadi itu diucapkan bersama. Yakni di belakang imam sedikit. Ketika imam membaca A, baru kita mengikuti. Ya. Baru kemudian kita mengikuti. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ammana al-imamu fa'aminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka hendaknya kalian pun mengucapkan amin. Menunjukkan bahwa imam dianjurkan untuk menjaharkan aminnya pula. Ada sebagian imam telah membaca waladhdallin diam. Jadi anda seandainya. Padahal dia dianjurkan. Agar kemudian aminnya tersebut diikuti oleh makmum. Ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan idza ammana imam, jika imam mengucapkan amin, fa aminu, maka ucapkan oleh kalian amin. Menunjukkan ucapan makmum ketika mengucapkan amin setelah imam. Dan bukan yang dimaksud setelah imam ditunggu imam selesai, tidak. Amin selesai baru makmum mengatakan amin, oh tidak. Tapi begitu mereka tahu imam mengucapkan amin setelah Allahu Akbar, maka mereka segera mengucapkan amin bersama dengan aminnya al-imam. Dan di sini disebutkan dianjurkannya di dalam salat. Lalu gimana kalau di luar salat? Apakah juga dianjurkan? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa yustahabbu ay yaqula dhalika liman huwa kharijus shalah wa yata'akkadu fi haqqil musalli sawa'an kana imaman aw ma'muman aw munfaridan wa kadha fi jami'il halat, kata Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan disukai seorang juga mengucapkan amin meskipun di luar sholat setelah membaca Al-Fatihah, meskipun di luar sholat. Dan lebih ditegaskan lagi jika dia membacanya dalam sholat. Apakah dia sebagai imam, atau dia sebagai makmum, atau dia sholat sendirian. Jadi dalam seluruh keadaan seorang dianjurkan untuk membaca amin setelah membaca suratul Fatihah. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Samahat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala dalam salah satu fatwa dia ketika beliau ditanya, apakah membaca Al-Fatihah di luar salat juga dianjurkan bacaan, kata beliau, "Na'am, mustahab walaysa wajiban." mustahab. Namun hukumnya tidak wajib. Ada riwayat yang disebutkan dalam Sunan Ad-Dharqutni Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saragha min qira'ati Ummul Qur'an rafa'a sawtahu fa qala amin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai membaca Ummul Qur'an Al-Fatihah, maka beliau mengangkat suaranya dengan mengucapkan amin. Jadi seorang pun tetap dianjurkan mengucapkan amin meskipun dia membaca Al-Fatihah di luar salat. Lalu kata beliau, wa laysat ayatan min surat Al-Fatihah bi ittifaqil ulama, dan tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah berdasarkan kesepakatan para ulama, walihada ajma'u ala adam kitabatiha fil mushaf. Oleh karena itu, para ulama sepakat untuk tidak menulis kalimat amin itu dalam mushaf-mushaf. Karena memang yang terdapat di dalam mushaf ini murni, ya, ini murni yang merupakan bagian dari Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala al-Mustahab. Dan mungkin kita telah menyelesaikan pembahasan tentang surah Al-Fatihah. InsyaAllah Ta'ala berikutnya kita masuki pembahasan juz ammah. Kita mulai dari Qul a'udhu bi rabbin nas. Allahu a'lam bis-shawab. Wa hadza hadithukum Allah.